الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ثم الكتاب لنجدكن kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Dan setelah kita menjelaskan beberapa sunnah-sunnah salat yang hubungannya dengan qauliyah, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan tentang basmalah. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa ta'awudz, dan berta'awudz. Dan yang dimaksud berta'awudz adalah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftih, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftih. Dan ini termasuk di antara amalan sunnah sebagaimana yang disebutkan. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quranul Karim, maka hendaknya engkau beristi'adah dengan mengucapkan أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan sebelum beliau membaca Al-Qur'an Karim, beliau mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftih. Meskipun dalam sebagian riwayat ada pembicaraan, ada riwayat-riwayat yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun dikuatkan dengan zahir dari Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang yang hendak membaca Al-Quran Al-Karim agar beristi'adah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari asyaitan ar-rajim. Dan terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama tentang kapan seseorang mengucapkan ta'awudz di dalam solat. Apakah cukup pada rakaat pertama saja, atau pada setiap rakaat sebelum dia membaca Al-Quranul Karim, sebelum dia memulai membaca Al-Fatihah? Apakah pada setiap rakaat dia harus berta'awudz? Dalam hal ini terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian pendapat mengatakan bahwa cukup di rakaat yang pertama, sebab solat secara menyeluruh merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga ketika seorang membaca ta'awudz pada rakaat yang pertama, maka itu sudah mewakili pada saat dia membaca pada rakaat-rakaat yang berikutnya. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan tidak, setiap rakaat dianjurkan. Setiap rakaat dianjurkan untuk membaca ta'awudz, disebabkan karena setiap rakaat itu tersendiri, masing-masing tersendiri. Seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Tidak ada nas dalam hal ini. Tidak ada nas yang khusus, yang jelas, yang menunjukkan bahwa apakah Rasulullah SAW membaca pada setiap rakaat atau beliau mencukupkan pada rakaat yang pertama. Ya, jadi perselisihan dari sisi nazariyah, dari sisi nazar, teori. Dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam, salat itu adalah merupakan satu kesatuan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Sehingga seorang mencukupkan dengan membaca at-ta'awudz pada rakaat yang pertama sebelum dia membaca Al-Qur'an Karim, maka itu cukup wallahu ta'ala a'lam. Namun apabila seorang ingin membaca ta'awudz pada setiap rakaat, fa la yunkaru alaihi, maka dia tidak diingkari, disebabkan karena melihat dari sisi yang lain bahwa setiap rakaat adalah merupakan bacaan tersendiri yang terpisah dari rakaat-rakaat yang lainnya. Wa qauli amin. Demikian pula ucapan amin. Amin dengan mad atau amin yang maknanya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Dan mengucapkan amin yang dimaksud di sini adalah setelah selesai membaca suratul Fatihah. Setelah selesai membaca suratul Al-Fatihah. Dan ini termasuk di antara amalan yang disyariatkan bagi seorang setelah dia membaca Al-Fatihah. Setelah dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu dia membaca amin, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Apabila seseorang mengerjakan sholat sendirian, atau dia sebagai imam dan makmum dalam sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang bacaannya dibaca dengan sir, tidak dikeraskan, seperti sholatul zuhur, sholatul asr, maka sepakat para ulama bahwa mereka membaca amin, disyariatkan membaca amin ini pada saat seorang mengerjakan sholat sendirian atau dalam sholat jamaah sebagai imam atau sebagai makmum di dalam sholat-sholat sirriyah. Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh, beliau mengatakan ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah ma'a ittifaqihim 'ala anna al-munfarida yu'minu wal-ma'mum wal-imam fi ma yusirran fihi yu'minan. Para ulama mereka berselisih dalam permasalahan mengucapkan amin, namun mereka sepakat apabila seorang sholat sendirian atau seorang sebagai makmum atau sebagai imam dalam sholat-sholat yang dibaca dengan sirriyah, yang dibaca dengan suara yang lirih, suara yang dikecilkan, maka mereka sepakat bahwa imam makmum dalam hal ini disyariatkan untuk mengucapkan amin. Lalu bagaimana dengan salat-salat jahriyah? Salat-salat jahriyah, apabila dia sebagai makmum, ini jelas disyariatkan. Bahkan telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada makmum untuk mengucapkan amin. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan imam? Apakah disyariatkan pula bagi imam membaca amin Jawabannya iya. Disyariatkan pula bagi imam untuk ikut membaca amin. Berdasarkan hadis yang sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin. Di sini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila imam mengucapkan amin. Jadi imam disyariatkan mengucapkan amin. Maka kalian wahai makmum juga ikut mengucapkan amin. Dan barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni apa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa disyariatkan bagi makmum, bagi imam untuk membaca amin dalam sholat-sholat jahriyah. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, menyelisihi pendapat Imam Malik. Karena Imam Malik berpendapat bahwa imam tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan untuk membaca amin. Dan ini menyelisihi zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa hukum mengucapkan amin? Apa hukum mengucapkan amin? Mengucapkan amin bagi makmum terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur mayoritas para ulama mereka mengatakan mengucapkan amin hukumnya mustahab. Tidak sampai kepada tingkatan wajib, namun sunnah, mustahabbah. Sesuatu yang disukai, dianjurkan. Namun sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau berpendapat wajibnya mengucapkan amin. Hal ini berdasarkan hadis yang telah kita bacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammana al-imam fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan amin. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Hingga datang dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, perintah itu sifatnya umum. Bukan hanya kepada makmum, bahkan demikian pula sebagai imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-imam wala dhallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan wala dhallin, yakni ghairil maghdubi alaihim wala dhallin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Lalu apabila makmum tidak mengucapkan, apabila imam tidak mengucapkan amin, misalnya imamnya diam, dia hanya membaca ghairil maghdubi alaihim waladhallin, lalu dia diam dan dia tidak mengucapkan amin, apakah makmum tetap disyariatkan untuk mengucapkan amin? Apakah makmum juga tetap disyariatkan dalam kondisi imam tidak mengucapkannya? Dalam hal ini pendapat yang sahih bahwa makmum tetap mengucapkan amin meskipun imam tidak mengucapkan amin. Meskipun imam tidak mengucapkan amin. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-imam ghairu al-maghdubi alaihim waladh-dhallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairu al-maghdubi alaihim waladh-dhallin, maka kalian hendaknya mengucapkan amin. Demikianlah yang disebutkan oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Beliau mengatakan, "Wa in tarakaha al-imamu qalaha man khalfahu wa asma'ahu la'allahu yadhkur fayaquluha wa la yatrukunaha litarkihi kama law taraka at-takbir wa at-taslim lam yakun lahum tarkuh." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apabila imam meninggalkan mengucapkan amin, maka yang di belakang makmum tetap mengucapkannya dan tetap memperdengarkan untuk mengucapkan amin. Semoga imamnya mau menyebutnya. Jadi makmum ketika mengucapkan amin memperdengarkan kepada imam agar kemudian imam mengingat, lalu dia pun mengucapkan amin. Dan jangan mereka meninggalkan ucapan amin karena imam yang meninggalkan ucapan amin. Sebagaimana halnya dia jangan meninggalkan takbir dan ucapan salam meskipun imam meninggalkan takbir. Dan demikian pula ucapan salam. Maka tetap dianjurkan meskipun imam tidak mengucapkan amin. Lalu bagaimana cara mengucapkan amin? Apakah diucapkan dengan jahar, dengan keras dijaharkan, atau dikecilkan suara kecil? Maka dalam hal ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir menunjukkan bahwa diperintahkan bagi kaum muslimin untuk mengeraskan bacaan amin. Tentu dalam sholat-sholat jahriyah. Seperti hadis yang telah kita bacakan, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Dan ini secara zahir anjuran untuk mengeraskan suara ketika membaca amin. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Awsat, ketika beliau menjelaskan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu," kata beliau, "dalilun ala anna al-imam yajharu bit-ta'min." Maka hadis ini, apabila imam mengucapkan amin, ini merupakan dalil bahwa imam juga dianjurkan mengeraskan bacaan amin. Imam juga dianjurkan mengeraskan bacaan amin. Wala yajuzu ayyakuna ghairu dzalik. Tidak mungkin difahami lain selain dari apa yang difahami ini. Li'anna al-imam law asarra at-ta'min lam ya'lam bidzalika al-ma'mum. Sebab kalau imam mengecilkan bacaan aminnya, tentu makmum tidak mengetahui. Mereka tidak mendengarkannya. Bagaimana makmum bisa mengikuti aminnya imam kalau imam tidak mengeraskan bacaan amin? Fayu'amminu idza ammana al-imam. Sehingga tidak mungkin dari hadis ini melainkan menunjukkan bahwa imam dianjurkan mengeraskan bacaan amin sehingga makmum mengikuti aminnya imam. Wa hadza bayyinun zahir. Kata Ibn al-Mudhi, ini jelas sekali, liman waffaqahu Allah lil fahmi 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz muhalun an ya'mura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'mum ay yu'min idza ammana imam. Sebab merupakan hal yang mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan makmum untuk mengucapkan amin ketika imamnya mengucapkan amin, melainkan yang dimaksud adalah imam mengeraskan bacaan amin. Kata Ibn al-Bilbar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya al-Istidhkar, laula jahrul imam fiha ma qila lahum idza amana al-imam fa aminu. Kalaulah bukan karena disyariatkan bagi imam mengeraskan bacaan amin, maka ya, tidak akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apabila imam mengucapkan amin maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a walad dhalin qala amin wa rafa'a biha sautah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca walad dhalin, maka beliau mengucapkan amin dan beliau mengangkat suaranya. Beliau mengangkat suaranya. Disebutkan oleh Atha' radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, adraktu mi'ataini min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid. Aku mendapati 200 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sami'tu lahum rajjatan bi amin. Maka aku mendengarkan suara gemuruh ketika mereka mengucapkan amin. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ishaq Al-Hanbali dari Ali Ibn Al-Hasan, dan dia mengatakan wa rafa'u aswatahum bi amin, dan mereka mengeraskan suara mereka tatkala mengucapkan amin. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Kubra. Tayyib, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.